2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3, 1 sampai 5. Saya baca 1, saudara baca 2, kita bergantian hingga selesai. Jika saudara sudah menemukan 2 Timotius pasal 3, 1 sampai 5, kita mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Sama-sama 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita memahami hidup yang visioner? Nah, bagian ini akan ada dalam 3 subtema yang coba kita pikirkan. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagaimana membaca dunia. Saudara, globalisasi adalah satu kata yang menjadi penting dalam kehidupan masa kini. Dalam kehidupan keseharian kita, globalisasi adalah bagaimana sebetulnya semakin hari dunia itu semakin kecil. Bukan kuantitatif tentunya ya, bukan buminya mencuit. Tetapi bagaimana dunia itu semakin kecil, semakin mirip satu dengan yang lainnya dan juga menjadi hanya sebuah desa yang besar. Itulah globalisasi. Dunia ini hanya satu desa yang besar. Amerika saat ini pun saudara bisa berbicara saling pandang dengan telekomunikasi yang sangat canggih. Kita bisa telekonferensi, kita bisa rapat satu di Amerika, satu di Aussie, satu di Eropa, satunya di Indonesia. Lalu kita rapat saudaraku yang kekasih. Kita bisa menyelesaikan pada waktu bersamaan sekalipun waktu yang berjalan di dalam bilangan matahari tadi, Amerika, Indonesia, Australia maupun Eropa itu pasti berbeda. Tetapi di saat samaan kita bisa melakukan segala sesuatu, betapa luar biasanya. Ini dunia kita. Dan ini akan menjadi sangat indah kalau saja semua itu dalam rangka untuk memuliakan Tuhan. Tetapi lihatlah apa yang terjadi dari bacaan kita tadi. Apa yang kita sebut sebagai penyakit kronis dunia. Ya, penyakit kronis dunia yang coba kita detect dari bagian tadi, saudara masih bisa membagi itu, mengklasifikasi. Saya coba hanya untuk mau mengajak saudara melihat dengan memperhatikan kata-kata yang ada di sini. Manusia itu dikatakan cinta diri, individualis. Manusia itu dikatakan menjadi hambanya uang, materialis ya. Seorang yang materialistis, jadi pengikut di dalam barisan itu. Kemudian manusia itu menjadi mau apa memberontak, anak-anak tidak lagi suka kepada ketaatan. Ya. Bagaimana orang merasa paling jago, paling hebat, luar biasa, sombong, aroganis ya. Bagaimana kemudian tidak memperdulikan agama, bahkan meniadakan Tuhan, itu ateis. Ya. Lalu bagaimana juga orang-orang yang suka berkhianat, itu oportunis, selalu bermuka dua. Kesini lain, kesana lain. Ya. Lalu memberontak, merusak, itu anarkis. Menang sendiri, ya egois. Ya. Selalu mengambil cara yang gampang, menganggap semua, tidak suka berpikir, jadi pragmatis. Ya. Bagaimana kemudian dunia itu memuaskan hawa nafsu sehingga kegiatan indrawi ini menjadi bagian paling penting. Ya, itu hedonis. Dan bagaimana kemudian orang beribadah tetapi menyangkali kekuatan ibadah. Nah ini religiosity. Saudara, penyakit-penyakit ini menjadi penyakit yang kronis di dalam gereja. Penyakit yang lama dan terus mulai mengancam kehidupan dunia. Celakanya dunia tadi menuju apa yang kita sebut globalisasi. Maka yang terjadi adalah distribusi penyakit merata ke seluruh dunia. Bayangkan, penyebaran ini seperti kanker yang bergerak, lalu menguasai seluruh tubuh, menutupi seluruh paru-paru, tinggal tunggu waktu, mati. Dan itulah dunia kita. Sehingga keunggulan-keunggulan teknologi itu menjadi ancaman yang serius bagi kita. Bukan teknologinya yang salah, kontennya. Sehingga bagaimana memilah satu dengan yang lain, Ini menjadi sesuatu yang serius. Mana hardware-nya, mana software-nya, kita mesti bisa pilih satu-satu-satu. Menuntut kecerdasan, menuntut kejeniusan kita di dalam berpikir. Ketajaman kita dalam berpikir. Karena itu orang Kristen harus melatih logikanya yang kuat. Untuk dia mampu membaca zaman dan menjawab. Lalu tahu menempatkan diri dan memikirkan pelayanan apa ya sebetulnya. Yang paling tepat kita kerjakan. Yang berdampak. Maafkan saya kalau saya harus berkata. Banyak orang membuat pelayanan yang dia suka. Bukan yang dunia butuh. Kita akan mengerjakan apa yang kita suka dalam pelayanan. Bukan apa yang mesti. Seringkali ada pelayanan yang mesti kita kerjakan tapi kita gak suka. You mesti mau. Miris ya. Murid-murid itu satu pun gak ada yang mau dengan rela ikut Tuhan Yesus. Sekalipun ada ahli Taurat yang menawarkan diri, aku mau ikut. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Kau ikut aku, nanti dulu guru, aku mau urus orang tua aku dulu, bla bla bla. Eh stop. Sekali maju jangan lagi menoleh ke belakang. Ikut. Tidak ada yang cocok. Tidak ada yang dengan rela mengikut Tuhan dalam menggarap dunia. Yang satu harus dipanggil dengan kuasa ilahi yang luar biasa. Bahasa kita, dipaksa. Yang satu menawarkan diri bukan karena bijaksana dan hebat. Tapi karena mau mengambil keuntungan di sana. Ironis ya. Jadi cari pelayanan yang tepat, sulit setengah mati. Karena itu ayo bercermin diri dan berkaca diri, berlomba untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah inilah mestinya garapan yang kita pikirkan. Disinilah kita berkelahi, bertanding di dalam pergumulan zaman ini, saudaraku yang kekasih. Dunia sudah menghadapi satu penyakit kronis yang terus bergerak dan mengerikan. Dunia menghadapi penyakit kronis yang menghabisi seluruh sendi-sendi kehidupan. Dan ingat, dan ingat, dan ingat. Globalisasi memungkinkan penyebaran seperti kanker yang cepatnya setengah mati. Jadi dunia tinggal menunggu hitungan waktu. Tidak tertolong lagi. Jadi kalau ini saya gambarkan penyakit bawa dokter, dokter bilang, sorry, sudah tidak bisa apa-apa. Saudaraku, itu cukup menakutkan. Nah sekarang kita mulai mendetek seluruh penyakit ini dalam tiga titik. Yang saya coba mau mengajak saudara untuk melihat. Satu struktur penting dalam kehidupan manusia. Pertama, fakta dunia tentang nilai diri. Who am I? Siapa aku? Saudara, ini menjadi penting bagi kita. Manusia telah berubah, dikatakan cinta diri individualis. Aku adalah aku. Sehingga apa yang diajarkan oleh Alkitab? Tuhan menciptakan manusia itu, diciptakannya lah. Tuhan menciptakan manusia itu, diciptakannya lah. Tuhan menciptakan manusia itu, diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia itu, singular, laki-laki perempuan, plural. Sehingga bagaimana plural? Dua menjadi singular, satu. Itu direpresentasikan dalam pernikahan Adam dan Hawa. Itulah family. Maka ketika masyarakat adalah keluarga besar. Dunia keluarga terbesar. Kan itu saja sebetulnya. Lingkaran yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Nah semangat menyatu. Aku tidak lagi aku, kau tidak lagi kau, tapi kita gak ada lagi. Manusia berubah dari tujuan semula. Aku, kau, gak ada urusan. Dan ini menghantam bukan saja kehidupan antara individu dengan individu. Termasuk di dalam rumah tangga, bukan? Suami istri tidak lagi bisa menggapai kesatuan. Kebersamaan karena sama-sama tinggal, sama-sama satu rumah. Tidak pisah, bukan karena menyatu. Tapi lebih karena kondisi tidak memungkinkan. Urusan anak, urusan ekonomi, dan panjang cerita. Tuntutan agama, tuntutan kultural, dan seterusnya. Ini miris sekali dalam kehidupan. Sehingga kita menghadapi kesulitan, saudara. Dirongrong sana-sini. Manusia berubah, terlalu cinta dirinya. Maka yang lain dia tidak abaikan. Masyarakat, dia menolak tatanan dan aturan. Sehingga orang tidak merasa harus tunduk pada sistem tatanan masyarakat yang ada. Saya, ini maunya kami, kelompok kami di sini. Kami tidak mau kelompok itu. Sehingga orang-orang individualis bisa berkumpul, menciptakan sesuatu. Masyarakat yang individualis, di mana ada ketentuan bersama. Jangan saling ikut campur. Tapi masyarakat, yes. Gak boleh ikut campur, yes. Sehingga apa yang disebut hukum, adat atau realita dalam kehidupan bersama itu diabaikan. Hukum itu hanya mengatur misalnya mencuri dan seterusnya. Tapi soal nilai-nilai, itu urusanku. Bukan urusanmu. Kamu jangan ikut campur. Kita setuju menabrak lampu merah itu salah. Oke. Kita setuju nyetir itu, apa namanya, kalau melebihi kecepatan bahaya. Oke, kita setuju. Nyetir dengan alkohol itu tidak baik. Oke, tapi kalau aku mabuk tanpa nyetir, awas ya, itu urusanku. Yang salah itu mabok sambil nyetir. Tapi kalau aku mabok di rumahku, hidup mabok-mabokan sepanjang hidupku, it's my business, it's your business. Oh, gak boleh dong, nanti anak-anak kan tidak bisa mencontoh. Itu anak, urusan dia mencontoh apa yang dia mau. Dia akan menentukan dirinya pada dirinya sendiri. Karena manusia adalah personal, paling penting dari law, dari hukum apapun. Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ini argumen-argumen yang ditaruh di kelompok itu. Maka hukum harus dipinggirkan. Apa itu Alkitab, apa itu yang lain. Soal keputusan pilihan hidup adalah pilihanku. Hukum adalah, tadi itu, bawa mobil sambil mabok, salah. Tapi mabok-mabokan tanpa bawa mobil di rumah, gak salah. Wah, jadi individualis membangun satu kerangka hukum dan relasi yang sangat mengerikan, saudaraku yang kekasih. Ini dunia kita. Saudara hidup di sana. Amerika, Eropa, kota-kota besar, Jakarta, sudah tervirus ini. Bahkan gereja pun sangat individualis. Ya gerejamu, gerejaku. Bodoh amat. Gereja penuh dengan kemunafikan. Kalau berteriak mari saling mengasihi, omong kosong itu. Kasihlah sesamamu manusia. Ah, penipuan besar itu. Jangankan sesamamu manusia. Seimanmu saja kau tidak mampu. Yang sama-sama ke gereja pun gak mampu. Jadi makin hari kita terlatih untuk mengatakan kata yang kita langgar, sehingga kita akhirnya imun terhadap kebenaran. Ini menakutkan. Kita sudah kebal. Tidak lagi merasa itu melanggar. Ayo saudara, hati-hati. Penyakit ini terus bergerak. Maka manusia individualis. Tuhannya adalah kebebasan. Aku adalah aku. Aku bebas melakukan apa yang aku mau. Tidak ada yang boleh melarangnya. Ketika seorang menjadi homoseks, Anda mau bilang itu dosa? Itu urusan dia. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau homo itu berpasangan lalu ribut. Sehingga muncul istilah. Ngapain laki perempuan menikah tapi cerai? Lebih bagus laki-laki sama laki-laki tapi abadi. Gendeng juga ya. Dan saya menulis tentang ya sempurna dalam keterbatasan. Tentang kebebasan. Saya mengkritik itu lewat tulisan saya selalu di Reformata lalu melihat. What do you mean about love? Saya pernah berdebat dengan pasangan gay. Lalu saya tunjukkan. Lalu dia bilang begini kalimat menarik. Pak, kalau Bapak lihat ya, lebih banyak perceraian laki perempuan daripada laki sama laki. Artinya homo daripada, apa hetero daripada homo. Saya jawab ya jelas dong. Karena jumlah homo terlalu sedikit jumlahnya. Kalau kau 10 bermasalah, itu dari 1000. Di sini 1000 dari 10, apa dari 8 miliar itu. Coba kau hitung. Enggak ada artinya secara persentet. Tetap kau lebih besar. Karena Tuhan membuat satu nilai luar biasa. Kemungkinan kelanggengan adalah design by God, ditaati. Heteroseksual yang Tuhan buat dengan keperbedaan, kepelbagaian rasa. Itu unik setengah mati. Tidak pernah homosek akan langgeng. Yeah. Nah di dalam komparasi-komparasi seperti ini, saudara, ini menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana mengelola, mengatur, dan berpikir komprehensif terhadap seluruh persoalan yang ada. Kalau bikin gini akibatnya apa? Kita bilang ini baik, ukurannya apa? Tapi kalau balik kepada Alkitab, udah kacau semua ya. Tidak ada lagi mau keterikatan. Bebas, ingat. Personal, I am a personal. Aku lebih penting dari hukum. Hukum untuk aku, bukan aku untuk hukum. Jadi aku tidak perlu tunduk kepada apa yang dikatakan homo itu dosa. No! Kalau Alkitab bilang mengasihi, artinya jangan membuat kotak-kotak. Hanya hetero yang bulat lalu homo enggak. Lucu ya. Satu pihak Alkitab itu dipakainya. Sedari sudut kasih itu. Tetapi di lain pihak hukum Alkitab diabaikannya. Itulah gendengnya. Bayangkan orang begini berdiskusi. Lalu teman diskusinya orang Kristen juga enggak menguasai Alkitab. Terbawa-bawa lah semuanya. Dan saya seringkali menemukan kalimat seperti itu. Ironis. Karena itu demi Tuhan yang hidup. Ayo belajar yuk. Ya. Ada orang selalu bilang sama saya, "Pak, ada saya terlalu tua." Sorry, belajar itu enggak pernah cukup tua. Belajar itu persoalan mau apa tidak. Kita bisa menalar dengan pikiran. Mungkin yang muda-muda, dua kali dengar udah ngerti. Kita yang tua-tua 20 kali, enggak apa-apalah. Tapi tahu dan mau. Belajar, belajar, belajar, belajar. Saya pun enggak mau berhenti. Ya. Tadi malam saya tidur jam 2:30. Bukan bahannya yang susah. Bikin PowerPoint yang susah. Saya coba-coba bikin yang kemarin. Sayang si Cahyono enggak di samping saya. Waktu retreat kan dia di samping. Bikin, cepat selesainya. Karena semua ada di sini. Tapi waktu saya bikin, kok salah ya? Balik lagi kok salah ya? Si Katie pun udah tidur kubangunin. Enggak tahu nanti terakhir jadi apa enggak itu. Ada bagian terakhir, cetretuk, maunya gini, dibikinin sama dia. Tapi saya enggak tahu, nanti saya lihat dulu ya. Jangan-jangan kemarin jadi, di sini kagak jadi pula lagi. Mau bersinyal, rusak. Kita lihat ya, saya jago apa enggak. Maksudnya jago nyontek. Ya. Tapi saya harus belajar. Sorry, tanpa ini saya punya daya tarik yang cukup untuk berbicara. Retorika saya cukup kuat. Tapi kalau bisa lebih baik dengan alat bantu, mengapa tidak? Saya berkelahi. Ya. Saya enggak perlu ini, saya sudah masuk di sini. Karena bahan ini semua keluar dari otak saya kok. Tapi kenapa tidak? Aku berdoa dan berharap. Kiranya semangat yang sama ada pada semua kita. Mengapa tidak lebih baik? Kejar. Seberapa yang kita dapat. Orang lain cepat, kita lambat, tidak mengapa. Dan akhirnya orang-orang individualis itu tidak mau terikat pada kewajiban bersama. Karena kewajiban adalah individual. Jadi ingat tadi, kalau lalu lintas itu bukan dianggap kewajiban bersama itu. Dia mau tunduk karena dia pun perlu aman kan. Kalau orang jalan mabuk-mabuk ntar nabrak dia juga bahaya. Jadi bukan karena kepentingan bersama. No. Lebih karena dia agree itu, karena dia juga butuh itu. Begitu dia gak butuh, buang itu. Itu individualis. Individualis itu sudah dibuat menjadi satu struktur berpikir. Satu sistem. Sayang kita selalu ngomongkan, oh terlalu individualis, terlalu ini. Tapi kita gak ngerti sebetulnya bedanya. Individu adalah pribadi-pribadi. Individualis adalah pribadi yang tidak mau terlalu mengikat. Berorientasi kepada sini. Ya. Sehingga individualisme adalah konsep yang dibangun. Begitu juga dengan materi. Materi itu uang, angka. Materialistis orang yang ngikutin di situ. Kalau materialisme itu agama. Yang tidak percaya bahwa ada yang non-materi, yaitu roh. Makanya dia gak percaya. Materialisme itu agamanya komunis. Materialis, baru itu uang. Tapi kalau isme, bisa jadi dia orang miskin yang tidak peduli uang, tapi dia tidak percaya Tuhan. Itu beda bumi langit kan? Nah, kita mesti ngerti kapan dipakai, kapan ditempatkan. Supaya kita berkelahi dengan zaman ini. Nah ini menjadi pertandingan sengit kita, susah. Oleh karena itu, ketika individualis ini, aku adalah aku. Masyarakat tidak mau diabaikan sama dia, begitu ya. Dia bebas, tidak mau terikat pada sebuah kewajiban. Manusia itu bergerak menjadi makhluk liar yang tidak tertib lagi. Tentang yang kedua, susah, itu tentang nilai diri. Sekarang kita lihat tentang nilai harta dunia. Ya. Bagaimana harta itu kan dunia ini sebetulnya. Tuhan taruh segala sesuatu kan. Usahakanlah taman ini. Kau boleh makan apa saja kecuali yang satu ini. Kan gitu. Tak? Jadi dunia ini adalah harta manusia. Yang Tuhan berikan untuk dikelola supaya memproduk kehidupan. Tetapi kemudian apa yang Tuhan perintahkan. Taklukkanlah, kelolalah, aturlah supaya kau hidup. Ternyata bukan itu lagi. Sehingga manusia menjadi hamba uang yang digambarkan tadi. Itu adalah representasi hambanya dunia. Materialis. Uang. Karena uang sudah menjadi Tuhan. Yesus pernah berkata, tidak mungkin manusia mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa kau mau mengabdi nanti. Kamu harus punya sikap. Mau Tuhan atau mamon. Itu pilihan serius, saudara. Sehingga menarik kalau kita detek di dalam pembacaan Alkitab. Saya suka menyindir ya. Gereja sekarang kan paling sibuk. Jangan ikut setan. Setan bahaya. Lalu setan ditengking kan? Tengkinglah setan tiap hari. Belum pernah gereja berdoa menengking uang. Uang kami tengking. Gak ada itu. Uang kami panggil. Karena itu Tuhannya. Kalau setan diusirnya. Setan pintar, setan pergi, di dropnya uang. Uang setan juga kok. Sama aja itu kan. Setan pintar bersandiwara. Manusia pikir dia hebat, padahal dia sudah diperbudak. Mengerikan, saudara. Saya kalau baca Alkitab lalu lihat ya, menakutkan loh gereja sekarang. Menakutkan. Banyak orang tergelincir ke sana. Kita seringkali berpikir dengan uang kita, kita bisa merubah dunia. Salah. Kalau kita bicara sumbangan, Bill Gates menyumbang. George Soros menyumbang. Negara-negara miskin, itu gila-gilaan angkanya. Miliar US dollar. Ngitungnya pun udah capek itu. Kalau itu kita anggap kolekte, taruh sini. 1000 orang yang ngitung. Sampai pegal tanganmu belum selesai hitungannya. Dan terakhir salah-salah pula lagi ngitung. Saking banyaknya. Miliar US dollar. Kau hitung aja lah nolnya ya. Kalian anggap 10.000 supaya gampang cepat. Gak usah kau bilang, Pak kursnya gak segitu. Aku gak bicara kurs. Bicara bulat gitu kan. Bagaimana mau menghitung itu? Anggap itu uang 100 ribuan. Capek loh. Akhirnya selesai kau hitung, kau keser lagi udah tumpuk-tumpuk, jatuh uang itu, mati kau. Itulah hasil terakhirnya. Belum sempat selesai. Kalau itu yang kau sebut uang, maka Soros mesti masuk surga itu. Bill Gates mesti masuk surga, karena penyumbang terbesar di kolong langit. Warren Buffett mesti masuk surga, foundation mereka luar biasa. Dan terlalu banyak tokoh-tokoh kaya lagi, yang sangat humanistik. Tapi maafkan aku, Tuhan tidak memandang itu. Itu sebab ketika uang itu dipertuhan, celakalah. Materialis, yes. Perang. Perang pun didesain untuk apa? Uang. Edannya. Perang karena uang, perang untuk uang. Bagaimanapun, Amerika negara demokrasi yang baik, yes. Tapi saat bersamaan penjahat yang paling keren dan berdasi, yes. Tidak perlu segan untuk mengatakan itu. Standar ganda memang dimainkan. Cuma diantara semua penjahat di kolong langit ini, kalau kita anggap negara-negara itu penjahat, Amerika cukup baik sebagai penjahat. Itu saja. Tapi bukan orang baik. No. Maka bertuhan jadi sulit. Bertuhan jadi sulit. Kecuali kita mau cocok dengan mereka. Perang, uang. Manusia adalah komoditi. Saudara, sebetulnya sistem nilai yang mesti diterapkan itu tidak murah, tidak mudah ya. Membuat manusia itu berharga dan kemudian tahu beraturan, itu penting. Sekarang manusia hanya memang tidak lebih dari komoditi. Setiap kita bertemu orang ada bandrol di sini. Harga kita berapa cukainya. Kalau pegawai biasa, ya UMK 2,2 sekarang ya, yang belum diputuskan itu. Nah itulah hargamu. Bagi saya itu bukan penghargaan, penghinaan. Seharusnya tidak perlu diatur. Manusia kalau bisa menghargai dirinya, dia akan jadi manusia berharga. Pintarlah engkau, cerdaslah engkau, jujurlah engkau. Semua orang mencarimu. Tapi jangan merengek-rengek, nangis-nangis cari kerjaan. Tapi kau tidak pernah bisa diandalkan. Bubar semuanya. Itu sistem nilai yang Tuhan kasih. Kan? Tidak mungkin gambar dan rupa Allah seperti kita diabaikan Tuhan. Tidak. Kita yang mengabaikan diri kita. Tapi memang dengan rela kita merubah diri kita ini jadi angka. Itu sebab dalam memilih kerja, saya selalu kan berkata, selalu nasihatkan semua, jangan milih kerja hanya berdasarkan gajinya. Kalau itu yang kau lakukan, maafkan aku. Kau sedang melatih dirimu menjadi materialistis. Pilihlah kerja berdasarkan opportunity, kesempatan untuk engkau berpeluang belajar dan mengajar. Supaya kau jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saya masuk situ, saya bisa ajar orang lain enggak? Saya bisa belajar enggak? Itu loh. Tapi sekarang semua orang kuliah juga ditanyakan kerja ini, kenapa pilih kuliah ini? Gampang cari kerjanya, gampang cari uangnya, semua juga begitu. Mencari idealisme itu makin susah. Ya, kita harus belajar. Saya kalau mau khotbah recehan, asal sekedar jadi motivating, khotbah yang lucu-lucu, saya gak tahu lagi dah. Market saya gede. Tapi demi Tuhan yang hidup, bukan itu hidup. Pengabdianku pada Tuhanku akan kusuarakan apa yang Tuhan mau. Sekalipun banyak orang tidak mungkin suka dengarnya. Ayo belajar yuk. Yesaya itu terhormat. Disuruh Tuhan bernubuat. Pergilah Yesaya dan bernubuatlah. Dan orang tidak akan mendengar. Gila ya. Yesaya itu dari keluarga cukup keren. Ya, ada garis bangsawan. Dipanggil Tuhan melayani. Keren ya. Disuruh memberitakan kebenaran. Tetapi Tuhan bilang orang gak akan dengar. Memang Yesaya ditolak melulu. Yesaya marah pada raja. Kau kelewatan sekali Yesaya. Tuhan pun kau bikin sibuk. Waduh, itu kalau baca kitab itu memang mengerikan sekali ya. Dan hanya menurut tradisi gereja Yesaya ditolak dan dimati di gergaji, dimutilasi. Kok sadis ya Pak? Nah itulah kalau mau jadi pendeta yang baik-baik ya. Siap-siap mati dipanggang. Mati dicincang. Semangatnya beda. Tapi itu kita mesti bergumul. Dan akhirnya materialis apa? Tidak ada yang haram. Semua halal. Tapi dunia sekarang lucu-lucu ya. Saya kemarin lagi geli-geli juga gitu. Di Lok Semawe lagi geger ya. Perempuan tidak boleh naik motor ngangkang. Ya elah, ribet amat diaturnya. Jadi duduk mesti nyamping. It's okay. Yang jadi problem yang bawa itu perempuan juga. Ngangkang atau kalau nyamping kayak apa ya? Ya elah, itu kan hukum yang bukan hukum. Kecuali yang nyetir. Ya elah, itu mah bodoh, sama aja pembodohan itu. Kalau sudah gak boleh, tidak ada pengecualian. Kalau dibilang gak boleh ngangkang, kalau pakai rok mini, ngerti lah kita kan. Tapi ini peraturan aneh-aneh. Sekarang sudah keluar lagi. Tidak boleh memberi sumbangan pada orang miskin yang berpura-pura. Nyari tahu pura-pura saja, kita udah pusing. Suruh cari lagi. Kau pura-pura apa serius, tolong isi dulu. Alamak, urusan 1000 perak. Tapi itulah agama. Sama orang Kristen pun begitu. Semua agama itu ribet. Bikin aturan, aturan omong kosong. Hanya untuk melihat seakan-akan mereka kerja. Bukan itu. Orang Kristen sekarang hebat kalau sudah baca Alkitab setahun sekian kali. Satu orang kemarin ngomong sama saya, Pak, saya baca Alkitab sudah sekian puluh kali. Tapi kenapa ya Pak, saya gak ngerti juga. Saya bilang, ya karena kau belum pernah ikut ABC. Ya susah juga kan. Ikutlah ABC ya. Nanti Sabtu ini kelas saya mau dibuka. Kalau kau gak ikut juga, aku tahu kau tegar tengkuk. Ya. Jadi bagaimana kemudian semua itu legal? Halal, apa saja halal. Pokoknya aku dapat uang di sana. Itu materialis. Kemudian susur yang kekasih. Bagaimana dengan religiosity? Kalau ateis itu kan tidak percaya Tuhan. Nah, di dalam dua kubu itu dia bisa jadi. Pertama, dia tidak percaya Tuhan. Itu yang di atas ya. Jadi kalau pagar itu tidak. Ya. Tidak percaya Tuhan. Orang-orang seperti ini menjadi orang yang kita sebut ateis. Tapi kalau di bawahnya itu adalah kurang bertuhan. Nah ini fasik. Mereka kebaktian? Kebaktian. Ibadah? Hebat. Kalau istilah Alkitab seperti orang Farisi. Seminggu puasa 2 kali. Sembahyang 1 hari 3 kali. Bayangin. Doa 1 hari 3 kali. Itu di luar 2 makan, jangan kau hitung. Saya 5 kali Pak, makan pagi, makan siang, makan sore. Bukan itu. Bangun tidur, mau tidur. Bukan. 3 jam sembahyangnya. Seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali, setahun itu 54 minggu ya. Kalau kali 2, 108 hari dia puasa. Dalam 1 tahun. 108 hari itu 3 bulan lebih. Hebat ya. Tapi Tuhan muak ngeliatnya. Edannya orang Kristen sekarang berlomba-lomba ke sana juga. Mari kita ini, ngapain kau 2 puasa? Doa semalam suntuk. Ngeliat mukamu aku suntuk. Pekerjaanmu yang suntuk-suntuk terus. Saya suka Luther. Ketika kau bekerja, kau sedang berdoa. Dari hari-harimu lah kelihatan kau pendoa yang baik apa tidak. Perilaku. Semakin yang kau dekat dengan Tuhan, perubahan hidupmu akan kelihatan. Yuk bergumul terus. Supaya doa itu menjadi hidup. Dan hidup kita lah doa itu. Dan orang bisa lihat. Ini pendoa yang baik. Hubungan sama Tuhan baik. Kan begitu ya. Jadi tidak percaya Tuhan atau kurang bertuhan. Itu religiosity. Tapi beribadah. Sehingganya beribadah itu berubah jadi psikologis. Nah ini gereja masa kini. Khotbah sudah motivator. Jangan takut, berpikir positif. Emang kenapa berpikir positif? Apa yang berpikir negatif? Ya negatif kalau kita bilang gak bisa. Maka marah-marah aku sama Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu yang dianiaya. Itu negatif itu. Kok berbahagia dianiaya? Aku berdoa Bapa, tapi koma bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Payah itu, lemah itu. Supaya kalian tahu, Friedrich Nietzsche mengkritik Yesus dan menyebut Yesus. Mengajarkan mental budak dan bukan mental Tuhan. Itu 1800-an. Abad 19 awal. Nietzsche menghantam. Lalu dia menulis DOG, teologi Death of God. Allah yang mati. Bunuh Allah kalau kita mau bangun. Tapi jadi ateis kan? Sekarang tidak ateis. Tapi Allah pun sudah dibunuh. Karena all about you. Imanmu, imanmu, imanmu. Bukan lagi Tuhan. Bukan lagi kehendaknya. Imanmu. Itu bahasa ganti, bahasa umumnya. Maumu. Di bahasa Kristen, imanmu. Cuma dibungkus. Tapi semua tentang mu. Mengerikan. Psikologis. Gak penting khotbahnya apa. Yang penting musiknya luar biasa. Yang nyanyi keren-keren. Hebat-hebat. Maka gereja yang mengutamakan performance panggungnya ini. Hush. Pemusik Kristen paling bagus. Secara musisi ya. Saya tahu di gereja mana. Penyanyi-penyanyi Kristen yang bagus-bagus. Saya tahu di gereja mana. Ada yang saya kenal. Lalu bilang Pak Bigman, lalu sampaikan ke orang lain. Kalau tempat Pak Bigman ya, orang tempat lain segini, tempat Pak Bigman, saya respect Pak Bigman, cukup separuh. Saya bilang gini, ngundang kau nyanyi saja aku belum tentu. Tapi kalau kau nyanyi lalu kau nyumbang, mungkin. Kita gak cari performance. Jiwa yang melayani. Saya lebih suka jelek-jelek. Tapi hati kalian yang main musik itu tulus. Tapi kalau tulus, gak mungkin terus-terusan jelek. Ingat juga itu. Kan gitu ya. Pasti kan terus, wah tulus. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Ini loh untuk Tuhan. Aku mau bikin ini untuk Tuhan. Kan begitu. Sehingga betul-betul bukan sekedar pemuasan. Nih ya, aku yang khotbah ya. Lihat nih, ini Bigman Sirait lo nih. Ini aku yang nyanyi ya, aku yang ini. Bukan itunya. Bukan bagaimana menyenangkan orang. Kita tidak sedang bermain dengan emosi. Jiwa. Kita bukan ekstasi keluar. Perenungan too deep ke dalam. Beda sekali, saudara. Saya bisa mensitir itu karena saya belajar psikologi. Saya tahu psikologi sosial. Bagaimana menggerakkan massa. Aku ngerti itu. Bagaimana pidato menggerakkan orang banyak? Saya ngerti. Dan thanks God ada talenta ke situ. Tapi aku sadar. Sesadar-sadarnya. Tuhan tidak pernah mau itu. Karena itu yuk saudaraku. Jemaat yang kekasih. Bersemangat yuk. Membenahi diri dan terus kita berkelahi, berkelahi, berkelahi. Sehingga kita dikenal karena kualitas kehidupan kita. Itu lu anggota gereja. Hebat tuh. Hidupnya begini-begini. Nah, saya bahagia sekali kalau kita dikenal di sini. Agama sudah berubah jadi budaya. Maka kalau orang-orang dari barat, saudara. Saudara misalnya pergi, katakanlah ke Bali atau ke Bangkok. Yang mana-mana banyak piara lah gitu ya. Lalu ada orang bule sembahyang. Jangan bilang, dia budaya. Dia Hindu. Ah, payah kau. Bukan. Kristen itu agamanya. Lu kenapa dia begitu, Pak? Dianggapnya itu budaya. Menyenangkan lo. Tunduk gitu ya. Pakai apa namanya? Kain. Buat dia tuh orang-orang yang culture itu begitu. Mereka buat mereka itu agama. Bukan agama itu. Culture. Ingat saya pernah cerita orang Jepang. Orang di Jepang lahir itu di rumah sakit. Karena modern. Tapi kalau kawin, pasti di gereja itu. Western. Mereka sangat suka. Maka banyak yang disebut di Jepang chapel, chapel, chapel, chapel. Saya pergi ke Suzuka di apa namanya sirkuitnya Honda itu. F1 kan suka di situ ya. Saya kalau udah begitu ke Jerman, saya juga pergi. Kayak ke sirkuit, lihat sirkuit gitu ya. Saya demen mobil-mobil mewah, demen semua. Demen ngelihat tapi gak usah lah memiliki ya. Tetapi kalau kamu ngobrol, saya gak norak. Itu aja. Tapi prototipenya punyalah. Kecil-kecil ya. Itu bolehlah dipajang sembari lihat. Tuhan, mobil ini luar biasa. Tapi jangan jadi seperti imanku. Kan gitu. Doanya beda ya. Saya gak ada itu tumpang minyak urapan nih gosok-gosok. Lalu jadi mobil gede. Enggak. No. Saya cukup menikmati. Saya pernah duduk di Lamborghini, saya duduk di Ferrari. Cukuplah duduk. Ya, jalan-jalan dikit. Ya. Kemarin saya mau nyoba Ferrari apa, Lamborghini enggak berani. Centronic, buset. Waduh, kagok juga nih. Oh, jangan deh. Mau coba, Pak. Waduh, di rumahnya gue bilang jangan. Kalau di Senayan berani juga nih. Takutnya rempet, eh. Soalnya kalau baret, mobilku dijual pun belum luka. Itu belum melunas baretnya itu. Ya. Tapi saya mau mengatakan satu hal. Ketika di Suzuka saya lihat begitu, keren chapelnya. Salib, ini gereja. Enggak, Pak, chapel. Chapel sama gereja bedanya apa gitu ya. Yang lu maksud chapel apa? Kalau gereja itu betul orang Kristen, Pak. Kalau chapel enggak, yang punya ini orang Jepang. Ini Honda punya. Loh, terus buat apa? Emang Honda ada Kristen? Enggak, ini disewakan. Kan orang Jepang paling suka kawin di gereja. Acaranya Western. Culture. Pakai pemberkatan, pakai apa namanya, pakaian pengantin gitu. Keren gitu ya. Ini salib. Tuh chapel belakangnya bukan tembok begini. Kaca. Jadi saudara bisa ngeliat taman. Waduh tuh gereja. Ya kalau kita bilang gereja ya. Tapi jemaatnya gak, tempatnya gak banyak, kursinya dikit aja. Karena memang disewakan begitu. Yang di Honda Suzuka itu salah satu paling mahal. Karena begitu keluar depannya itu diparkirin NXX ya. Itu mobil salah satu prototipe Honda yang paling jago dulu. High speed ya. Saya juga punya posternya. Karena waktu teman saya di Honda import, waduh ini pabrik main langka, lu cariin gue dong. Temen kasih saya posternya. Saya pajangin terus saya liatin gitu ya. Seneng cuman tahu gitu ya. Pas sama, wah ini barangnya begitu. Ngeliat. Jakarta saya tahu itu masuk dua. Ya. Nah, kemudian susur yang kekasih ketika kita sudah ngeliat begitu. Orang Jepang itu lahir di mana? Rumah sakit. Nikah di mana? Gereja. Mati di mana? Di kuil. Baru dia balik lagi Shinto. Nah, itu orang Jepang. Culture. Perancis semua sekarang agama culture. Jadi orang Islam bisa masuk ke gereja, orang Kristen bisa masuk ke masjid. Tapi bukan berarti dia Islam, enggak, culture. Ih, asik loh. Kalau gitu, ah dia kan belum pernah sholat gitu nyanyi ya. Allahu Akbar. Kan gitu ya, dia belum pernah. Ya, dia coba kan gitu ya. Dia coba dan seterusnya. Tapi dia masuk ke Kristen nanti. Ih, orang ini pakai kopiah loh. Gila ini kan muslim kok ke gereja. Dia nyanyi. Dia lagi mau cobain musiknya orang Kristen. Culture. Jadi cross culture. Sekarang itulah agama. Mengerikan? Yes. Tapi menyenangkan? Yes juga. Karena makin kurang keributan antar agama. Itulah mengerikan. Maka muncullah ekstremis jawabannya. Jadi yang beragama itu cuma dua logikanya. Jadi fundamentalis, teroris. Atau jadi orang sungguh-sungguh. Kalau pluralis lalu menganut pluralisme, lintas agama, damai sih. Keren ya. Gila lo kalau pikir-pikir. Kenapa? Karena gereja tidak memberi daya tarik. Gereja ribut pada dirinya. Siapa yang mau ikut gereja? Gak mau. Karena gereja itu ribut. Ya. Nah itulah tiga aspek itu. Nah kalau kita melihat tiga spirit liar dunia ini, saudara, Tuhan sudah dikudeta. Ya. Sejak kejatuhan ke dalam dosa. Manusia pengen sama dengan Allah. Lalu Mazmur 14 ayat 1 dia apa dia bilang? Tidak ada Allah. Orang bebal berkata, tidak ada Allah. Jadi sebelum ada komunis itu sudah ada calonnya. Komunis adalah pikiran dari apa tadi Friedrich Nietzsche yang kemudian diaminkan oleh si Karl Marx lalu diwujudkan oleh si Hitler. Hitler, Stalin, kemudian Mussolini semua. Baru kan? Tapi nun jauh di sana Mazmur tuh sebelum Yesus tuh. Udah ada begini-beginian. Tidak ada Allah. Itu orang bebal disebut Alkitab. Di Kisah 12 Herodes bicara. Lalu orang bilang inilah suara Allah. Herodes jadi Allah. Tuhan marah ditampar. Herodes kedebuk plak mati langsung. Disebut Alkitab digigit cacing. Artinya dikubur dia nothing. Karena mau samakan diri dengan Tuhan, dengan Allah. Saya baca Alkitab itu keren. Keren. Tapi mesti semua, jangan sepotong-sepotong. Sementara manusia kehilangan identitasnya. Manusia diciptakan Allah apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Itu identitasnya. Berarti dekat bersekutu dengan Allah dan seterusnya. Tapi Roma 3 cerita. Manusia tidak satu yang baik, tidak satu yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Jalan mereka hanya jalan darah dan seterusnya. Tidak perlu kau menjelajah baca buku-buku top-top zaman sekarang ini. Ya, kalau mau kau gali Alkitab, bisa kau lihat dan kau telanjangi dunia masa kini. Semua apa yang terjadi, termasuk global warning kalau saya baca Alkitab. Yes, kita sudah memulai kerusakan itu di Kejadian 3. Karena kita merusaknya. Dan Tuhan menunjukkan akibat kerusakan itu Sodom Gomora dan sebelumnya air bah. Cukup menakutkan. Dunia dipuja, harta diilahkan. Yang tadi itu, Matius 6 itu. Tidak mungkin engkau mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa engkau mengabdi. Tuhan atau mamon. Manusia itu sifatnya duniawi. Itu dipakai istilah oleh Alkitab. Sehingga manusia ditarik antara Tuhan di atas, dunia di bawah. Tapi manusia makin terporok. Lalu manusia menarik Tuhan itu menjatuhkannya. Edannya. Mana bisa Tuhan dijatuhkan, Pak? Iya. Nah, itulah perlawanan agama. Maka manusia makin jauh dari Tuhan. Sekalipun beragama. Karena culture tok, psikologis, motivating, cuma uang, kolektor, perpuluhan, itu aja yang mau dicari. Pendeta berubah jadi dukun. Mengerikan. Dan akhirnya susurah. Nah ini kok gak kelap-kelip ya? Berarti gagal ya? Gak apa-apalah ya. Gagal pertama coba lagi nanti. Cayono ingat ya. Ajarin aku. Kalau tidak berhasil kau berarti kau sudah mengabaikan talentamu. Efesus berkata apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia. Yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Musuhmu bukan saudaramu kiri kanan. Musuhmu bukan orang yang benci kau. No. Ayo naik kelas yuk. Jangan habiskan waktumu itu. Kalau gak cocok ya sudah. Kita kerja bersama orang benar. Jangan habis-habiskan waktu, buang-buang waktu. Energi untuk ribut yang tidak perlu. Pakai energi kita melayani Tuhan. Kalau orang bilang kau jelek, salah. Padahal kau benar, tunjukkan kau benar. Kerjakan yang benar. Simple kan? Ngapain kau capek ribut-ribut? Tunjukkan yang benar. Kerjakan yang benar. Sampai ini orang tahu mana yang benar. Dan terakhir, saudara. Ya. Maka, musuh kita antara kawan dan lawan. Repot ya, karena sulit mengidentifikasi. Kenapa? Musuh kita bukan daging dan darah, roh di udara. Jadi kalau orang ini kita tahu ini kesetanan apa enggak ini sebetulnya. Salah-salah kita jadi ribut. Betapa perlu hati-hatinya. Ya, dalam wujudnya kita sebut dia ide atau ideologi. Ya. Kemudian, bagaimana nilai-nilai dunia? Itu menjadi persoalan kita tadi itu. Ya, relativisme, liberalisme, waktu bebas, free sex, homo dan seterusnya. Kalau ideologi soal ke politik, soal ke Tuhan juga bisa digantung. Idealisme tentang kehidupan, tentang nilai. Dan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Yang saya bilang tadi, semua antara kawan dan lawan. Salah-salah kau kegilas. Kau pikir dia kawan. Tapi salah-salah kau jadi kampungan tersendiri. Kau pikir dia lawan. Waduh. Gimana dong Pak bedainya? Makanya hati-hatilah. Musuh kita bukan daging dan darah. Bukan yang kelihatan fenomena begini nih. Di balik itu loh. Saya selalu pikir ya. Kalau urusan ini saya sering gagal juga untuk ngerti. Aduh salah. Saya mesti koreksi banyak tindakan-tindakan. Waduh, betapa tidak mudahnya. Dan semua perang ini terjadi, saudara. Inilah perang kita, perang kata-kata. Ide tadi, nilai-nilai tadi, semua itu muncul lewat kata-kata. Teknologi tadi. waktu kamu nonton film, TV begini, bahasanya posmu apa? What you see is the truth. Apa yang kau lihat, itulah. Jadi anak ngelihat, yang dilihatnya sebuah film setan nih, benar. Antara apa yang dilihat di film sama ini nih, realita, udah nyambung nih. Maka propaganda-propaganda, gampang kan lihat media? Nah, terjadilah perang hebat. Bukan lagi senapang M16. Bukan lagi rudal Scud. Atau Hawk. Atau pesawat apa, tempur lain. Bukan. Itu gak seberapa hebat itu. Kalau itu datang, orang lari ke bunker untuk ngumpet dan selalu menyelamatkan diri dan bisa dilawan. Masalahnya buku, film, seni, teknologi. Mati gak kita? Karena kita menikmati, tapi kita udah dipotes. Kau bawa produk dunia masuk ke dalam gereja. Kita menyanyi sudah model orang dunia. Gerebus. Berat ya. Tidak mudah loh. Saya melihat dunia melejit urusan ini. Menang. Gereja jadi penirunya. Karena itu perkelahian kita sengit. Saudara. Bagaimana mengelola ini dengan baik? Karena itu selamat berperang. Ah ini mestinya nih. Kelap-kelip. Kenapa ya enggak Noe? Enggak kelap-kelip ya? Jadi selamat berperang. Enggak juga ya. Nah kalian bayangkanlah aslinya begitu ya. Tolonglah setengah tiga aku tidur gara-gara itu. Ternyata enggak juga. Nah itulah perkelahian kita, itulah pertempuran kita. Ya kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk makin mengerti. Oke saya close di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau tanya silakan angkat tangan supaya kita enggak buang waktu. Supaya kita selesai ini angkat kaki sama-sama. Iya, Pak Pane bisa ada yang bantu? Mana tadi ya? Ah, oke. Okay. Terima kasih Pak. Kalimat terakhir ayat 5, jauhilah mereka itu. Ya. Imperatif. Aplikasinya aja Pak. Terima kasih. Jauhilah bentuknya adalah bagaimana sebetulnya kita menjauhi perilaku-perilaku itu. Tetapi bukan menjauhi fisiknya. Gak mau bergaul sama dia. No. Lalu bagaimana orang itu bertobat? Maka perkelahian kita itu yang susah. Dekat, tapi gak boleh ngikut. Lah, kalau kita ngumpul-ngumpul terus kan psikologi ya. Pasti ke bawah. Tuhan Yesus dalam doa Yohanes 17. Bapa, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia. Mereka bukan milik dunia. Sekalipun mereka dalam dunia. Tapi Bapa, aku tidak minta engkau mengambil mereka dari dunia. Loh ini gimana itu Tuhan Yesus? Maka dia berkata pada kita. Aku mau mereka jadi garam dan terang dunia. Itu sebab dia bilang, anakku. Aku mengutusmu seperti apa? Domba ke tengah. Nah itulah lawan kita. Kita di dunia yang bukan milik kita lagi. Karena sudah masuknya jatuh dalam dosa itu. Dunia mah punya Tuhan. Tapi bukan kualitas itu lagi. Tapi kita harus di sini berkelahi. Dan akhirnya Tuhan bilang pula lagi. Banyak dipanggil. Itu banyak ke gereja sedikit yang ke sorga kan. Padahal yang gak ke gereja pun sudah banyak. Waduh banyak banget musuh kita. Iya. Pertama yang gak ke gereja. Kedua yang ke gereja pun belum tentu kawan. Waduh mak. Jadi jangan heran kalian. Kalau banyak geger-geger ya. Nah itulah hidup. Dan hidup kita sengit. Tolong. Kristen bukan sekedar kita datang ke gereja lalu selesai. Kita ukur diri kita, kekuatan kita. Apalagi yang bisa kita kerjakan. Garap. Ya opa oma bisa didik cucu. Supaya jadi anak cucu-cucu ini yang takut Tuhan. Mungkin anak kita itu papa mamanya ya. Lari sana lari sini. Maklumlah biasa pasangan muda selalu sesat ya. Uang terus lalu dipikir bisa mengcover masa depan anak-anak. Jangan lupa itu dosa kita juga dulu. Dulu kita juga begitu. Belakangan lama-lama baru mulai, enggak selalu ya. Nah ini kita juga harus hati-hati. Good, ada lagi? Ya, ke belakang Pak Manau. Dari militer ke hukum ini sekarang. Terima kasih Pak. Dari pemaparan hari ini, satu hal luar biasa Alkitab. Apapun fenomena di dunia ini, bisa dibaca di Alkitab. Dan lebih hebat lagi Bapak bisa merumuskannya dalam 10 fenomena. Fenomena ini itu terus akan berkembang barangkali, Pak. Dan persislah seperti kata firman Tuhan, kalau orang makin individualis, makin materialis, dan seterusnya, sebetulnya itu dalam bahasa singkat, dunia ini menuju kepada kebinasaan. Pertanyaan saya, Pak, sederhana. Lalu sebagai orang yang mengaku orang Kristen, apa yang bisa kita buat untuk 10 fenomena itu? Dan dalam pimpinannya siapa? Oke. Terima kasih, Pak. Julius, balik dulu ke, oke, ya. Pertama, Susra, memang Alkitab berkata dunia makin hari makin jahat. Dunia menuju titik nadir, modelnya udah ada. Zaman apa? Ayo, modelnya sudah ada. Dunia ini kan hancur zaman apa? Air bah, bukan Sodom Gomora, kecil itu. Air bah. Ya. Hanya satu orang Medan yang selamat. Air bah. Jadi kalau di Medan air bah itu diminumnya. Air bah, langsung digelok. Orang Medan itu hebat. Zaman orang Israel aja aku bingung kenapa mereka bingung dengan air bah ya. Oke, jadi kalau kita ngelihat siapa yang selamat cuma Nuh kan. Maka kerja kita persis seperti Nuh. Memberitakan tapi siap-siaplah ditolak. Mengajak, diejek. Ah, itulah tugas kita. Tapi gak boleh berhenti sampai waktunya Tuhan itu datang. Karena itu tugas gereja harus diemban. Itu sebab saya sebagai pendeta tidak hanya berteriak khotbah-khotbah pada saudara, no, saya harus berkelahi. Be a model. Tapi tolong kalian jadi model kepada anak-anak lagi, kepada teman-teman yang lain. Maka semua kita saling mempengaruhi sebagai model yang benar. Bisa jadi kan saya pendeta salah kan? Aku naik darah tadi, tapi kawan ini malah jemaatnya sebetulnya kan? Apa pendeta janganlah terlalu begitu. Kurang elok kelihatannya. Aduh mah! Yang ngomong om-om pula lagi. Dia sudah bijaksana karena sudah dekat tanah ya. Kadang-kadang kan umur juga bikin orang bijaksana ya. Dia makin sadar tidak penting lagi. Akhirnya yang muda pintar perlu yang tua renta. Karena tua renta orang semakin memahami. Udahlah. Panjang hidup yang saya jalani. Tua muda apa namanya muda hebat ini belum banyak. Lalu dia pikir dia sudah jago. Itulah hidup kita. Sehingga tidak bisa tidak. Dimanapun, kapanpun, di kantor, di pergaulan, kita be a model. Nah itulah gunanya gereja. Kalian ingatkan gereja ini kalau sudah melenceng. Jadi kalau urusan gereja ini cuma bangunan lah, struktur uang lah. Pak Bigman ini kok ngomongnya udah ngawur-ngawur nih. Nah kalian cut itu. Pak sorry, kayaknya Bapak udah lain deh. Ya, penting. Karena memang penyakit ini sangat menggawatkan. Nah maka kita jangan individualis. Itu kenapa? Tiap Natal semangat itu kita tanamkan dikit-dikit. Saya bilang dikit ya. Kita berbagi pada lembaga yang lain yang kesulitan, yang perlu dibantu. Tetapi saya personal, gak rasa kerja setahun gereja kita udah bagus. Maka target gereja ini sebetulnya diadakan, didirikan untuk menjadi kekuatan pertama utama menggerakkan seluruh pergerakan misi yang udah ada. Baik Mika maupun Pama. Ratusan anak kita sekolah di sana. Dan saya berurusan dengan anak-anak yang disekolahkan. Yang belum tahu, belum tentu tahu terima kasih. Orang-orang tua yang seringkali herannya menjengkelkan luar biasa. Yang kadang-kadang bagi saya kelewatan. Saya naik darah. Tapi kemudian pikir lagi, aduh Tuhan. Baru ini urusan sekolah saja manusia-manusia begini ya. Bagaimana Tuhan Yesus kepada saya? Dia datang mau menyelamatkan aku. Aku teriak, salibkan dia. Gila ya. Kita mengulang kembali. Tapi apapun yang kita ulang tidak sehebat yang Yesus kerjakan. Nah jadi seluruh penyakit ini, awas. Maka itu jangan individualis. Makanya kenapa ada tea time. Barang siapa yang langsung pulang. Ingat, sudah kena virus dia. Agak kronis itu. Jadi jangan pulang lah. Ngobrol-ngobrol di sana ya. Saya selalu sediakan waktu siapa yang mau perlu. Ngobrol, silakan. Ya. Saya akan duduk untuk kosong. Siapa yang mau datang, silakan. Kalau mau tanya ini dan itu. Ya. Bagaimana kita menghadapi materialis. Ingat, uang penting. Oke? Perlu. Jangan munafik. Pak Bigman gak perlu uang. Omong kosong aku gak perlu uang. Tapi sorry ya, aku tidak mau diperbudak uang. Tidak akan mau aku khotbah diatur orang. Pernah saya sering dan bukan satu kali, Pak, nanti khotbah di gereja kami, Pak. Cuma begini, Pak, situasinya bla bla bla diomongin semua. Terakhir, oke. Okay. Oh gitu ya. Boleh bisa gak, Pak? Oke, okay. Saya pikir kan sudah jelas penjelasanmu tadi. Kau lebih bagus yang khotbah. Kayaknya aku kurang menguasai itu. Kau udah tahu semua situasinya. Kau lain khotbah, aku bilang, ngapain aku kau suruh? Enggak apa maksudnya. Enggak, kalau aku khotbah, sorry. Akan ku sampaikan apa yang ku yakini sebagai kebenaran. Kalau salah, kalian boleh debat. Tapi kalau saya dikasih tahu ini itu, ya maaf. Saya enggak bisa. Dan saya sudah biasa. Khotbah satu kali, tidak diundang lagi. Malah jadwal pun dicoret. Apa bingung, sorry ya, ada kesalahan jadwal kemarin. Udah paham lagi kita itu. Aku ini enggak satu kali, Saudara. Dimaki-maki pendeta dan enggak kurang-kurang. Karena ada ini jemaat Pak Big Man ngomong ke sana pas di TV. Itu bilang dong Pak Big Man, kita masih di dunia. Emang gak perlu uang? Dia nonton TV atau apa, saya juga gak ngerti. Karena kan kadang-kadang ya saya memang apa adanya. Saya gak mau munafik ya, kami pendeta ini pun jorok kan. Memang pendeta banyak mau uang kan banyak. Rupanya ada yang kesel. Saya gak ngerti kenapa mesti kesel. Toh saya juga ngomongin diri saya, kok saya pendeta. Saya bukan orang baik. Ya, nah ini yang kita mesti pikirin. Sama-sama. Dan religiositas tadi, ini paling penting bergereja ya. Jangan terjebak kepada performance. Karena gereja bukan itu. Berikan yang terbaik untuk Tuhanmu. Tetapi kalau kau sudah beri yang terbaik untuk Tuhan dan kau tidak dihargai, ingat, tidak ada alasanmu untuk marah. Kecuali kau tidak mau berkat Tuhan. Silakan. Amin. Kalau mau berkat Tuhan, itu salib yang sangat terhormat. Saya kalau difitnah, diomongin orang, jengkel, jujur saja. Tapi kalau sudah bisa tenang ya, sudah bisa kemudian turun berdoa, Tuhan, akhirnya aku ngerti juga, ternyata aku belum jadi pendeta yang baik. Tolong. Gak gampang ya. Nah, semua kita berkelahi situ ya. Jadi kalau aku bikin salah, jangan buru-buru marah-marah kau ya. Baik-baiklah kau. Toh salahku juga gak gila-gila amat ya. Kalau baru kecil saja kau sudah lari, ya tahu, jahat, susah lah kau. Ya. Oke? Cintailah aku. Sebagaimana adanya aku. Jaelah. Terus Bapak, aku juga akan mencintaimu. Pastilah ya. Kita saling mengasihi. Ada lagi? Ya. Terakhir ya. Sini ada lagi enggak? Sebelah kanan. Enggak ada ya? Oke, terakhir. Dua. Terima kasih Pak. Pertama-tama saya berdoa mudah-mudahan saya enggak jadi Yohanes Rahmat. Pertanyaan saya begini Pak. Alkitab itu merupakan kabar baik dan merupakan pegangan kita sebagai umat Kristiani untuk menuju keselamatan itu sendiri. Tapi kalau tambah dibaca gitu Alkitab itu Pak, memang betul seperti Bapak bilang, tambah mengerikan apalagi melihat dunia yang sekarang. Mulai dari zaman perjanjian lama, manusia dibimbing oleh Allah, tapi tetap aja jatuh ke dalam dosa lagi. Bahkan sekarang Yesus sudah hadir, turun sebagai manusia di dunia ini, dan secara jelas dikatakan barang siapa yang percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang Pak, sejauh mana sih Alkitab itu sendiri bisa menginfluence kehidupan kita sehingga pada saat kelihatan seperti ini, ya it's okay dunia ini seperti ini, tapi kita tidak seperti ini. Tapi kalau mendengar khotbah Bapak kan seakan-akan memang kalau baca dunia secara global seperti itu Pak. Nah, bagaimana nih kami-kami ini? Oke. Influence dunia. Terima kasih Pak. Dunia kita sama dengan zaman era para rasul. Sikap Paulus sama dengan situasi yang kita hadapi. Paulus memilih Tuhan Yesus dan dia berkata, yang dulu kuanggap untung, ternyata apa? Sampah. Hebat ya? Artinya keimamannya, kan gitu ya? Posisi sebagai murid Gamaliel, calon pemimpin hebat. Nothing. Sayangnya, kalau Paulus berani di situ, kita kurang berani. Nah itu repotnya. Kita harus belajar berani. Tidak lagi menghambakan diri pada hal-hal materi dunia ini. Karena itu bekerjalah. Kalau Tuhan beri kau rezeki untung, puji Tuhan. Ya tapi tolong jangan ikuti Nasarudin. Ya, kira-kira begitulah ya. Jangan terlibat di hambalang. Ya. Sederhana kan ya. Sehingga bagaimana kita berkarya dan harus betul-betul dengan cermat, dengan cerdik kita berkelahi untuk mengerti kebenaran. Itu bisnis kita itu. Rezeki percayalah, Daud pun Tuhan berkati kaya kan. Tapi ternyata masalah si Daud justru kayanya. Gara-gara kaya dia jatuh ke si Betseba. Waktu miskin dia beruber si Saul, mana sempat dia mengintip si Betseba kan. Wong dia beruber, dia doa terus dah kan gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti memahami itu semua. Perlunya kehati-hatian. Padahal orang Kristen kalau udah miskin, kaya, oh puji Tuhan, Tuhan tolong. Nanti dulu. Bisa jadi miskinmu itu membawa kau dekat Tuhan, kayamu itu membantai kau. Maka Tuhan percayakan sesuatu hal yang berikut, pegang baik-baik. Nah inilah ujian hidup kita. Itu sebab menarik kita belajar dari si Ayub. Tuhan memberi, gak pusing dia. Kaya raya si Ayub. Siapa bilang anak Tuhan gak bisa kaya kalau jujur? Omong kosong. Saya bukan orang miskin. Saya berani bilang kalau saya mau kaya lah gampang. Tinggal merubah kegiatan pelayanan aja kok. Tapi saya tidak jadi kere karena itu. Ada saja cara Tuhan menolong kan. Tuhan pun akan menolong kalian. Jangan takut. Jangan gadaikan imanmu. Saya berobat ke Singapura. Bukan uang kantong pribadi saya. Saya dipaksa untuk cek. Pak, kapan lagi lu udah terlambat nih? Iya. Dipaksa dan dibiayai. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan Paulus dan para rasul, ayo kita lakukan sekarang. Nah, godaan kita sekarang ini, please, family, kalau punya anak, anak kita ini bukan gayanya kayak apa, jadi apa, terus hebat. Enggak. Imannya wariskan pada dia. Kalau kita di bekerja, ketemu kawan, okay. Dia ngobrol, lakukan hal-hal yang biasa menurut dunia ya. Kita enggak lakukan. Nah, perkelahian itu sengit. Nah maka itu yang Tuhan Yesus bilang, kamu jadi garam dan terang dunia. Paksa orang sampai ngakuin. Iya ya. Akhirnya aku mesti belajar loh, berkeluarga itu mesti ngeliat kamu. Apa sih rahasiamu? Kamu kok anak-anak bisa begini sih? Kenapa sih? Ah itulah. Saya sebagai pendeta berkelahi. Orang tanya saya, Bapak sebagai pendeta punya rasa gelisah takut gak? Punya, siapa bilang gak? Masa Bapak gak beriman? Aku beriman, sorry. Jangan meremehkan begitu. Lalu kenapa papa punya gelisah dan takut? Karena aku jujur, bedanya sama kau itu. Kalau kau gak pernah jujur, beriman, gak takut. Tapi hidup kelakuanmu payah. Ngerti maksud saya ya? Maka itu bukan retorika. Bukan. Real life. Jujur pada batin kita ini. Hidup kita ini. Nah ini yang kita mesti lakoni ya. Jadi kita bisa ngeliat step by step. Sehingga kemudian kita betul. Makin seperti apa yang Tuhan mau. Dan itu proses. Proses. Bertumbuh, berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua harus siap ya. Siapa sini suami istri gak pernah ribut? Angkat tangan. Yang gak pernah ribut? Puji Tuhan. Semua orang jujur ya. Kalau kau angkat tangan aku dalam hati langsung bilang, penipu kau nih. Tapi waktu aku muda pernah dengar khotbah pendeta. 18 tahun kami menikah. Tidak pernah ribut saudara. Puji Tuhan. Waktu itu aku sangat-sangat bodoh tulus. Kuaminkan itu. Begitu kawin aku terkejut. Ya iya kan. Aku kurang ajar dibohongin pendeta itu aku. Belajar aku teori. Kalau istri ngomong, lagi ngomel-ngomel kita diam. Tar gantian. Ya kita lakukan. Dia ngomong, aku diam. Cuma tunggu-tunggu kapan gitu. Lama amat gitu. Ya ini aku sambar juga lah. Besok-besok gak usah pakai tunggu lagi. Kagak bakal dapat giliran nih. Sikat duluan kan gitu kan. Nah, udah adu argumentasi kita di situ. Sampai terus dia bilang, Papa lu kagak mau kalah. Bukan aku gak mau kalah, kau gak bisa menang. Waduh, terjadilah. Perang dunia itu kan. Baru pikir lagi, ini suami istri loh. Saya sama anak suka ribut. Anak suka salah paham saya ngerti. Saya bukan orang bodoh. Ya. Bukan berarti saya salah. Anak saya pun bisa salah. Tapi bukan berarti saya gak bisa salah. Saya belajar. Saya dapat untung dari semuanya. Karena makin mengenal diri. Menyadari diri. Hidup ini kan gak bisa seenak kita. Lalu semua maunya kayak kita mau. Mana bisa? Maka anak dulu kecil-kecil. Ku bentak satu kali dia diam itu. Stop! Langsung stop. Sekarang stop! Papa! Stop! Pap! Stop! Bisa-bisa aku pingsan dulu kan. Apa-apa sih? Udah pingsan aku. Karena mereka sudah dewasa. Mereka bukan anak kecil. Tapi anak-anak ada waktu mereka memberontak, ada waktu mereka, itu biasa kan. Nah, itu baru di rumah loh itu. Bisnisnya sudah sulit kan. Keluar rumah, wah, berurusan lagi dengan orang-orang lain kan. Badannya domba, kepalanya ular. Putu-puk, patok kita mati lagi. Masuk pula lagi kepalanya itu lagi. Kita gak tahu kan, kita pikir domba ini bulu kita goleng-goleng, totop ular pula. Ular beludak pula jenisnya lagi. Apa gak repot kita? Banyak-banyak. Maka demi Tuhan yang hidup ya, kalau saya bilang satu juga ya, jangan basa-basi kerja, oke? Okay? A, A, B, B. Kadang-kadang sakit loh. Ya. Banyak orang kaya, sorry saya cerita, yang bisa dekat sekali dengan saya, kalau saja saya mau ngomong-ngomong itu agak kompromi. Saya selalu bilang gini, gue gak baik, tapi lu juga salah loh. Kita berusaha untuk baik, belum tentu kita bisa baik. Apalagi kalau gue bilang gue setuju, kan kacau balau kita nanti. Dia respect sama saya, gak jadi musuh, tapi juga dia gak mau deket. Kalau gak mau deket, ya uang kan berkurang ya. Coba kalau deket, uangnya kan lancar. Apalagi aku bilang kan, apapun yang kau lakukan, Tuhan menyertaimu. Ah sudah, Pak rekeningnya, aduh puji Tuhan gitu kan. Jangan jual. Kadang-kadang jujur loh, batinku kadang-kadang menyesal. Sejujur-jujurnya. Papa nyesal juga, iyalah gila kau itu uang. Terus gimana Bapak lakukan? Saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Kacau banget ini. Suka aku uang itu. Saya berdoa lagi. Lawan lagi. Gak gampang ya. Dan yang terakhir. Kalau ada kesempatan berbuat baik. Berbuat benar. Jangan tunda. Barang siapa ada punya kesempatan berbuat baik. Tidak berbuat baik. Dia berhutang pada Tuhan. Itu ayat Roma ya. Jangan berhutang apapun pada siapapun. Koma, tapi tidak lain kok saling mengasihi. Itu bukan utang pinjam uang itu. Bukan gak boleh kredit rumah. Banyak pendeta ngaco khotbah itu. Itu soal jangan berutang orang. Perlu pertolongan kamu gak tolong. Nah inilah yang akan melatih kita makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Hanya kita mengerti. Thanks God. Ayub babak belur. Tapi kemudian dia tahu dia salah. Ku cabut perkataanku. Karena dia mau menjawab teman-temannya ini kan. Jadi kalau gambarannya begini, seakan-akan Ayub itu kaki bagi orang lumpuh, mata bagi orang buta. Hebat banget kau. Siapa kau Ayub? Tapi gara-gara temannya ini dia jengkel kan. Tapi kemudian dia sadar, Tuhan dalam tidak tahu ku ucapkan perkataan, ku tarik semuanya. Sekarang aku tahu siapa engkau. Bukan lagi dari apa kata orang. Bertemu muka dengan muka. Saudara pengen seperti Ayub? Bertemu muka dengan muka? Mari kita berdoa supaya rumahmu habis. Hartamu habis, anak-anakmu mati semua, istrimu atau suamimu pergi. Siap? Siap? Pak, itu Ayub. Namaku bukan Ayub. Yang nama Ayub, mateng gue. Kenapa gue pakai nama Ayub? Papa! Berat ya? Kita gak bisa mendesain hidup, kita gak bisa minta sama Tuhan. Hidup itu modelnya kayak gini. Tapi belajarlah berdoa Tuhan. Apapun yang kau mau di hidupku, ajar aku mengerti. Dan melakoni hidup yang visioner. Kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan kami akan firman-Mu. Sadarkan kami. Banyak kegagalan di hidup ini. Tapi kuatkan kami untuk terus melangkah di dalam-Mu bersama dengan-Mu. Begitu sederhananya, begitu jelasnya. Engkau mengatur kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami menyangkal diri, memikul salib. Hidup dalam kebenaran yang utuh. Jujur pada batin. Maka hidup kami akan beroleh berkat Tuhan. Tapi kami pun sadar dan sadar lagi. Berkat tidak sama selalu. Tumpukan uang, kesehatan yang memadai. Melainkan kedekatan dengan-Mu. Persekutuan dengan-Mu. Karena kami tahu dunia milik-Mu. Uang itu recehan bagi-Mu. Kesehatan itu persoalan kecil. Karena itu apa yang kami takutkan. Kalau kami di dalam-Mu. Iya Tuhan. Terima kasih. Buat kami hidup punya visi. Kan harus mengabdi. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.